Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarat dawabih illallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Alladzina ahadza minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli maratin wahum la yattaqun. Fa'imma tasqafannahum fil harb وشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال الإمام السعدي رحمه الله: هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث mereka yang mengumpulkan tiga perkara antara kekufuran, tidak mau beriman, yang ketiga adalah berkhianat. Bihadzalah ya sebutun ala ahdi ma'ala ahdi ahaduh wala qawul qawuluh, yang mana mereka tidak mau memegang janji apa yang sudah disepakati oleh mereka, tidak mau menunaikan apa yang mereka ucapkan. Hum syarrud dawabi indallah, mereka adalah manusia makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Hum syarrun minal hamir wal kilab wa ghairiha, mereka adalah orang yang paling jelek daripada himar, keledai. Al-kilab ma'ruf, kilab kalau diterjemahkan mungkin kasar ya. Ya, kilab kalb, guguk, lebih jelek daripada kilab. Lianna al-khair ma'dumun minhum, karena mereka tidak memiliki kebaikan, tidak ada kebaikan dari diri mereka sedikit pun. Wa syarru mutawaqqi'un fihim, sedangkan kebaikan itu ada pada diri mereka. Wa idza haula wa mahqihim huwa al-muta'ayyin, sehingga kata Imam Syadz rahimahullah, membinasakan mereka, menghilangkan mereka itu harus dan pasti. Lihatlah istri da'uhum lekirihim, jangan sampai penyakit mereka menular, kejelekan mereka menular kepada orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman, fa'imma tasqafannahum fil harb ay tajidunnahum fatajidunnahum fi halil muharabah, ketika kalian mendapati keadaan mereka ketika dalam keadaan perang, baitulah yakun lam ahdun wa mitsaq, mereka tidak memiliki janji dan kesepakatan. Wa syarrid bihim man khalfahum, maka binasakanlah mereka dan orang yang bersama mereka. Auka bihim min al-uqubah ma yusiruna bihi ibratan liman ba'dahum, hancurkanlah mereka, mereka orang kafir tidak mau beriman dan berkhianat, tidak pernah dan tidak mau untuk menepati janjinya sebagai ibrah, pelajaran terhadap orang-orang yang lain, orang yang di belakang mereka. La'allahum yadzakkarun. Hal yang demikian itu disampaikan agar mereka mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. La la yusibuhum ma asabahum, supaya manusia yang lain tidak terjangkit, tidak mengena penyakit apa yang mereka miliki dari pengkhianatan, kekufuran, tidak mau beriman. Wa hadha min fawaid al-uqubat wal hudud al-murattaba 'ala al-ma'asi. Ini merupakan akibat dan hukuman yang diterapkan kepada kemaksiatan. Anna sababun lizdijar man lam ya'mal ma'asi. Dengan adanya sanksi, ini merupakan enam batasan teguran terhadap mereka-mereka yang belum melakukan kemaksiatan. Bal wa zajar liman amilha an la yu'awiduha, bahkan celaan, teguran yang keras terhadap orang yang sudah melakukan, jangan sampai mengulangi lagi. Wa dalla taqid hadhihi al-uqubah fil harb an al-kafir. Penguatan sanksi ini, uqubah ini, ketika dalam keadaan perang terhadap orang kafir, walaupun mereka orang-orang kafir memang sebenarnya sering berkhianat dan cepat berkhianat. Ya memang pada dasarnya orang kafir apa? Berkhianat. Dan sering. Tetapi untuk kita kaum muslimin, kalau sudah ada kesepakatan perjanjian, kesepakatan, bagi kita la yajuzu khianatuhu wa uqubatuhu. Tidak boleh memulai berkhianat. Wala takhud man khanat. Jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Artinya ibtidaan, permulaan. Beda lagi kalau jazaan, balasan, beda lagi. Tapi kalau sudah memang ada kesepakatan dan yang memulai pengkhianatan adalah mereka, itu berbeda. Tapi kalau kita mulai berkhianat, tidak boleh. Walaupun dia memang pada dasarnya orang-orang kafir memang asal dari mereka memang berkhianat dan sering berkhianat. Ma'ruf. Ma'ruful khianat. Ma'ruf. Memang ma'ruf dan terkenal dia berkhianat. Tapi kalau sudah melakukan kesepakatan, perjanjian dan lain sebagainya, jangan mulai. Tidak boleh memulai pengkhianatan. Tidak boleh memulai pengkhianatan terhadap mereka. Wallahu musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.